ini toh, yang ini toh. Ku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Terima kasih. cinta kita yang tersisa, kita simpan bersama. Bagai bulan dan matahari, walau sering saya tak mungkin hidup sajanya. Yang terima kasih itu aku dan kamu. Oh iya, ya udah diulang kembali deh. Terima kasih, Beb. Iya, Beb. Aduh, atuh. Ya Allah, ya. Ya Allah.